الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد إخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله الحمد لله لكسباتنا malam hari ini insyaallah taala kita akan melangsungkan pelajaran kita dari kitab Sittatu Mawadhi' min As-Sirah, yaitu 6 peristiwa dari perjalanan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga pada pertemuan malam hari ini adalah pertemuan terakhir daripada pelajaran kitab ini. Barakallahu fikum. Nah, ikhwan fil din rahimani rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, sang penulis kitab ini, risalah ini, beliau menyebutkan nama-nama orang-orang yang para ulama sepakat bahwasanya mereka termasuk orang-orang yang murtad, keluar daripada agama Islam. Kenapa? Karena ada di antara mereka yang mengaku sebagai seorang nabi, ya, barakallahu fikum, dan mereka yang mengikuti nabi tersebut, dan juga ada di antara mereka orang-orang yang tidak mengikuti nabi tersebut tapi ragu terhadap kekafiran, kemurtadan orang-orang yang mengaku ataupun yang mengikuti nabi palsu tersebut, barakallahu fikum. Nama-nama yang telah disebutkan seperti Musailamah al-Kadzdzab, demikian pula Tulaihah Al-Asadi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau seorang sahabat yang sempat murtad dan kembali lagi kepada Islam dan bagus keislamannya. Demikian pula ada Al-Aswad Al-Ansi yang dari Yaman, barakallahu fikum. Naam, juga mengaku sebagai seorang nabi. Dan pada kesempatan ini ada nama satu lagi, nama terakhir yang akan disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Baik. Kita langsungkan. Kata muallif, berkata muallif rahimahullahu ta'ala, akhiruhum, yang terakhir daripada mereka, yaitu orang-orang yang bermasalah, termasuk bagian daripada mereka yang barakallahu fikum diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang kemarin siapa? Siapa saja yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq? Maksudnya apa? Di masa kekhalifan Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq memimpin, mengutus panglima-panglimanya, memberantas orang-orang yang disebutkan tadi. Barakallahu fikum. Musailamah al-Kadzdzab, Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi, demikian pula Al-Aswad al-Ansi, dan satu orang ini, satu lagi. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, akhiruhum, dan yang terakhir dari mereka yang bermasalah juga, Al-Fuja'atul Sulami. Namanya Al-Fuja'ah As-Sulami. Barakallahu fikum. Lama wafada ala Abi Bakrin, wa dhakara lahu annahu yuridu qital al-murtaddin. Al-Fuja'ah As-Sulami ini, ketika dia mendatangi Abu Bakar As-Siddiq, dia di barisan kaum muslimin ini, posisinya di barisan kaum muslimin, barakallahu fikum, sehingga dia mendatangi Abu Bakar As-Siddiq, wa dhakara lahu, dan Al-Fuja'ah ini menyampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq annahu, bahwasanya dia yuridu qital al-murtaddin, dia ingin memerangi orang-orang yang murtad. Ini pengakuannya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dia datangi Abu Bakar As-Siddiq, dia mohon kepada Abu Bakar As-Siddiq, meminta kepada Abu Bakar As-Siddiq agar menjadikan dia satu-satu utusan untuk memerangi kaum muslim, untuk memerangi murtaddin, orang-orang yang keluar daripada agama Islam. Nah, wa talaba min Abi Bakar ayyamiddahu. Dan Al-Fuja'ah As-Sulami ini dia meminta dari Abu Bakar yaitu agar Abu Bakar As-Siddiq ya menolongnya, yaitu apa, membantu dirinya, memperkuat dirinya dengan persenjataan, dengan pasukan, ya, karena dia tampil meminta kepada Abu Bakar As-Siddiq, jadikan saya sebagai apa, sebagai salah satu pembela agama Allah, menurut kata dia, ya, untuk memerangi orang-orang murtad, ya. Masya Allah, Abu Bakar Husnudzon, karena dia dibariskan muslimin, ya, barakallahu fiik. Kemudian apa kata Imam Muhammad bin Abdulwahab, fa'atahu silahan wa rawahila, dan Abu Bakar As-Siddiq pun ya membekali ya Al-Fuja'a As-Sulami, yang memberikan kepadanya yaitu persenjataan dan apa, dan rawahila, yaitu apa, kendaraan-kendaraan seperti unta-unta. Jadi betul-betul ya diberikan komando, dia harus memegang komando dan diberikan pasukan kepada Al-Fuja'a ini. Jadi dia bukan seorang diri, ya. Dia diangkat sebagai seorang amir, sebagai seorang pemimpin, dan juga dibekali dengan pasukan, ya. Dibekali dengan senjata, dibekali dengan ya kendaraan-kendaraan seperti unta dan sebagainya untuk melawan orang-orang murtad. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian kata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, fasta'arada as-sulami al-muslima wal-kafira ya'khudhu amwalahum, ya. Dan as-sulami, ya. Nah, ya. Justru dia menyerang, ya, orang-orang muslim, ya, dan kafir, ya. Ya'khudhu amwalahum, dan dia mengambil harta-harta mereka. Jadi artinya apa? Ya. As-Sulami ini memanfaatkan peristiwa ya riddah ini untuk merampok. Ya, memanfaatkan peristiwa ini. Ya, untuk merampok siapa saja, baik muslim maupun kafir. Ya, karena dia merasa sudah ditugaskan oleh khalifah. Ya, barakallahu fikum. Sudah merasa saya mendapat tugas dari khalifah. Saya memimpin beberapa pasukan. Saya memiliki senjata, dipersenjatai. Ya. Namun apa? Namun yang dia serang itu ada kaum muslimin, orang-orang Islam, demikian pula orang-orang kafir. Jadi apa? Orang-orang yang di bawah ya ketundukan terhadap Abu Bakar As-Siddiq. Ya, orang-orang kafir yang di bawah ketundukan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Barakallahu fikum. Dan dia mengambil harta-harta mereka. Ya. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdulwahhab rahimahullah, fajahaza Abu Bakr jaisan liqitalihi. Maka ya, Abu Bakar setelah mengetahui perbuatan Al-Fuja'a As-Sulami ini, ya, dapat laporan rupanya enggak betul ini Fuja'a As-Sulami. Sudah diamanahi katanya memerangi orang-orang yang murtad. Tapi apa? Tapi semuanya disikat sama dia. Ya, dia mengambil kesempatan ini untuk merampok, ya, mengambil harta dari kaum muslimin. Tidak peduli mau dengan cara apa, membunuhkah, ya, ya, dengan cara apapun. Yang penting hartanya terkumpulkan. Ya, barakallahu fikum. Maka Abu Bakar As-Siddiq ya menyiapkan pasukan untuk memeranginya. Ya, jadi bisa jadi dia, yang pertama dia mengambil momen ini untuk apa? Untuk merampok. Juga dia menjadi seorang apa berarti? Seorang pengkhianat, ya, menjadi seorang pengkhianat di dalam Islam. Dia mengkhianati Abu Bakar As-Siddiq. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, ya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menyiapkan pasukan untuk perang Al-Fuja'a As-Sulami. Ya, falamma ahassa bil-jaysh, ya, maka tatkala Fuja'ah menyadari, ya. Nah, tatkala Fuja'ah menyadari adanya pasukan, dengan adanya pasukan yang datang ingin menyerang dirinya, pasukan kaum muslimin. Ya. Dia kira ya dengan kepemimpinannya dia bisa mengelabuhi pasukannya, ya, dan enggak ada yang tahu. Rupanya informasi ini telah didengar oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar mengutus ya sebuah kelompok pasukan untuk memerangi Fuja'ah ini. Nah, kemudian apa? Qala lil amirihim, ya. Maka ketika tahu ada pasukan yang datang ya kepada Fuja'a As-Sulami, pasukan Fuja'a As-Sulami, maka Fuja'a ini berkata kepada pemimpin daripada utusan yang diutus oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi dia. Ya. Kata dia, "Ba, anta amir." Ya. Anta amiru Abi Bakr. Wa ana amiruhu. Engkau kan pemimpinnya dari Abu Bakar. Abu Bakar mengutusmu. Ya, engkau diangkat sebagai oleh Abu Bakar sebagai pemimpin. Aku juga diangkat sebagai oleh Abu Bakar sebagai pemimpin. Ya, katanya. Jadi debat dulu ini. Ya. Jadi dia ingin berkamuflase. Ya, barakallahu fik, ingin menutup perbuatannya dengan titah Abu Bakar terhadap dirinya. Ya. Barakallahu fik. Ya, ditunjuknya dia sebagai seorang amir oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Barakallahu fik. Nah. Kemudian falam akfur dan aku tidak kafir, katanya. Ya, mungkin sambil ketakutan atau apa ya, udah ketahuan makarnya. Dan saya bukan, aku tidak kafir. Ya, engkau pemimpin yang ditunjuk oleh Abu Bakar. Aku juga ditunjuk oleh Abu Bakar. Dan aku bukan orang kafir. Ya, barakallahu. Bahkan, maka pemimpin yang diutus oleh Abu Bakar As-Siddiq itu berkata kepada Fujaah, "In kunta shadiqan fa'alqis silah." Ya. Apabila engkau memang orang yang jujur, ya, fa'alqis silah, maka letakkan senjata. Suruh menyerah. Karena ini perintah Abu Bakar. Ya. Nah, Abu Bakar tidak mengatakan nanti kalau ketemu Fujaah dialog dulu, tidak. Perangi dia. Kalau dia menyerah, ya tangkap. Hidup atau mati. Ya, barakallahu. Maka disuruh letakkan senjata dulu. Ya, barakallahu itu. Fa'alqah. Ya, maka Fujaah pun menyerah, meletakkan senjatanya. Sudah ketakutan. Ya, barakallahu itu. Nah, fabu'itha bihi ila Abi Bakar. Maka Fujaah pun dibawa ya kepada Abu Bakar. Ya, fa amara ya bi tahriqihi bin nar wa huwa hayyun. Wah, subhanallah. Ya. Maka tatkala Fujaah dibawa diseret menuju Abu Bakar dan Abu Bakar memerintahkan ya untuk apa? Untuk membakar ya si Fujaah dengan api dalam keadaan hidup-hidup, dibakar hidup-hidup. Wah, ketika baca riwayat ini, wah, ngeri sekali Abu Bakar. Ya, kok beringas sekali? Kok sadis sekali? Bukankah Nabi alaihi salatu wasallam melarang ya mengadab dengan api kecuali Rabbun Nar, kecuali sang pemilik api yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini pelajaran bagi kita apa? Hati-hati ketika mendengar sebuah berita, sebuah informasi, sebuah riwayat. Maka ada faedah dari Syekh Arafat Al-Hamadi, hafizahullah taala, bahwasanya riwayat ini riwayat tidak sahih. Ya, riwayat kisah ini kisahnya tidak sahih. Ya, barakallahu fiik. Ya, udah seru-seru tiba-tiba enggak sahih ya. Ya. Nah, ya, riwayat ini tidak sahih. Ya, jadi Abu Bakar tidak pernah membakar siapapun. Ya, Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah membakar seorang pun karena Nabi alaihi salatu wasalam melarangnya, barakallahu fikum. Nah, ya, mungkin di balik kisah pembakaran ini yang tentunya tidak sahih, ya, barakallahu fikum. Ya, ada pertanyaan dulu, bagaimana dengan Ali? Nah, ini sahih. Ya. Bagaimana dengan Ali? Ya, barakallahu fikum. Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah membakar orang zindiq yang mengkultuskan beliau sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Menganggap Ali sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Maka Ali radhiyallahu taala anhu membakar beliau, membakar mereka. Ya, barakallahu fikum. Ya. Nah, maka kita katakan betul. Ini ada datang riwayat dari Bukhari. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya, tatkala ya Ali pernah membakar orang-orang zindiq, ya, namun ya barakallahu fikum, tatkala berita pembakaran Ali membakar orang-orang zindiq, ya, yang menganggap dia sebagai Tuhan, sebagai Rabb, kemudian berita ini sampai kepada apa? Kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, maka kata beliau, ini di riwayat Bukhari, kata beliau radhiyallahu taala anhuma, "Law kuntu ana lam uhriqhum." Ya. Linahyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan di zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi ketika datang berita ini sampai kepada Ibnu Abbas, kan ada yang bertanya kepada Ibnu Abbas, ya, nah, ini membakar orang zindik yang menganggap dia Tuhan. Maka kata Ibnu Abbas, kalau itu aku, kalau aku di posisinya Ali, aku tidak akan membakar mereka. Ya, barakallahu fikum. Aku tidak membakar mereka, barakallahu fikum. Nah, karena ada larangan dari Nabi alaihi salatu wasallam, kata Ibnu Abbas. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? La tu'adzibu bi'adzabillah. Jangan kalian menghadap dengan hadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam riwayat yang lain disebutkan, innahu la yanbaghi ay yu'adzaba bin-nar illa rabbun nar. In riwayat Muslim. Ya. Sesungguhnya tidak pantas, tidak boleh, tidak berhak bagi seseorang untuk mengadab dengan api kecuali Rabbun Nar, kecuali Allah Subhanahu wa taala sang pemilik api tersebut. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Sehingga lalu ya, bagaimana dengan Ali bin Abi Thalib? Maka tatkala statement pernyataan Ibnu Abbas ini didengar oleh Ali bin Abi Thalib sampai kepada Ali bin Abi Thalib, maka ya sebelumnya dilanjutkan oleh Ibnu Abbas, setelah beliau mengatakan la tu'adzibu bi'adzabillah, ya, tidak, jangan kalian, Nabi SAW bersabda, jangan kalian mengadab dengan azab Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan api, ya, wala qataltuhum di qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man baddala dinahu faqtuluh, namun aku tetap akan memerangi mereka, tetap akan membunuh mereka, kata Ibnu Abbas, ya. Ya, sebagaimana ataupun karena Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang mengganti agamanya, ya, maka bunuhlah ia, perangilah ia. Ya, barakallahu fikum. Jadi bukan dengan cara dibakar. Ya, jadi dengan cara dieksekusi, dengan cara yang lain. Ya, mungkin dipenggal, ya, dipancung, kalau dia sudah tertangkap mungkin, ya, barakallahu fikum, bukan dengan dibakar. Ya, nah. Kemudian statement pernyataan Ibnu Abbas ini didengar sampai kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka apa kata beliau radhiyallahu taala anhu? Shadaqa Ibnu Abbas. Masyaallah. Ya. Telah benar Ibnu Abbas, telah benar apa yang pendapatnya Ibnu Abbas. Artinya apa di sini? Ya, Ali bin Abi Thalib seorang mujtahid. Beliau berijtihad kala itu, ya, untuk membakar, ya, orang-orang yang menganggap dia sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Namun beliau barakallah membenarkan statement Ibnu Abbas yang mengingatkan beliau bahwa saya tidak boleh mengadab ataupun menghukum seorang dengan api, membakar dia dengan api, karena itu adalah ya adabnya Allah Subhanahu wa taala dengan nar, dengan api, barakallahu fikum. Maka dibenarkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, barakallahu fikum. Sehingga apakah Ali bin Abi Thalib terjatuh kepada dosa? Tidak. Karena beliau berijtihad, seorang mujtahid, apabila dia berijtihad, ya, apabila ijtihadnya benar, dia mendapat dua pahala. Pahala tatkala dia berijtihad dan pahala kebenaran daripada ijtihadnya itu. Ya. Nah, namun apabila salah ijtihadnya, dia mendapatkan satu pahala, tidak berdosa sama sekali. Ya. Dia mendapat satu pahala. Pahala apa? Pahala dia sudah berijtihad, bersungguh-sungguh dalam berijtihad. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sehingga kita boleh kita mengatakan Ali bin Abi Thalib berarti berdosa, membakar, tidak, itu beliau mengambil hukum karena beliau berijtihad. Namun beliau setelah itu beliau mengakui kebenaran ada di sisi pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Barakallahu fikum. Nah, jadi faedah di sini sekali lagi riwayat ini tidak sahih datangnya dari barakallahu fikum. Naam. Abu Bakar As-Siddiq, bahwasanya beliau membakar seorang hidup-hidup, yaitu Fujaah As-Sulami, ya, tidak benar riwayatnya. Lalu mungkin ada pertanyaan, kok dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala? Ya, bisa jadi karena beliau, ya, naam, ya, namanya juga manusia. Ya, beliau bukan orang yang maksum. Ya, mungkin beliau belum sampai riwayat ini kepada beliau tentang kelemahannya. Ya, barakallahu fikum. Namun di sisi lain ada faedah yang akan diambil oleh beliau rahimahullah, ya, dengan peristiwa ini, dan peristiwa ini ada rentetan dengan peristiwa-peristiwa yang lainnya, barakallahu fikum. Nah, ya, Apa pelajaran yang diambil? Kata beliau rahimahullah, fa idza kana hadza hukmu sahabah fi hadha ar-rajul, ya, ma iqrarihi bi arkanil islam al-khamsah, ya, maka apabila demikian, ya, barakah hukum yang ditegakkan oleh para sahabat terhadap orang ini, ya, ma iqrarihi bi arkanil khamsah, ini menetapkan barakallahu fikum, ya, rukun-rukun Islam. Ya, barakallahu fikum. Ikhwan fillah rahiman, pelajaran yang diambil oleh Imam Muhammad bin Abdul faedah yang tadi beliau sampaikan kepada kita dari rentetan peristiwa-peristiwa bagaimana Musailamah diperangi, ya, difonis oleh Abu Bakar As-Siddiq dan ijma' para ulama memfonis dia murtad. Ya, sampai pada peristiwa Al-Fujah As-Sulami. Jadi maksudnya apa? Reaksi para sahabat. Ini yang akan diambil. Reaksi ini faedahnya. Reaksi para sahabat tentang terhadap mereka yang berkhianat terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Musailamah Al-Kadzdzab berkhianat terhadap Islam. Dia mengaku sebagai seorang Nabi. Yang sebelumnya dia apa? Berislam. Dia sudah berislam. Tapi dia mengaku sebagai seorang Nabi. Bagaimana? Ya barakallahu fikum Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah mengaku sebagai seorang Nabi dan dihukumi murtad karena beliau mengkhianati agama Allah, mengkhianati risalah Rasul alaihi salatu wassalam, walaupun setelah itu beliau kembali kepada Islam, ya. Demikian pula Nabi-Nabi palsu yang lain dan para pengikutnya dan orang yang ragu terhadap murtad dan terhadap apa? Orang-orang yang mengikuti ya Nabi-Nabi palsu ini. Jadi reaksi para sahabat terhadap ini keras. Sikapnya keras. Ini maksudnya. Ini faedah yang akan diambil. Ya. Difonis sebagai murtad. Karena mengkhianati agama Allah Subhanahu Wa Taala, mengkhianati risalah. Ya. Tauhid wa sunnah. Risalah kenabian. Risalah tunnubuah. Yang dibawa oleh Nabi SAW. Ya. Barakallahu fikum. Jadi reaksi para sahabat itu bukan reaksi yang. Ya. Oh gak apa-apa. Khair insyaAllah gak apa-apa. Oh dia juga ini kok, ya dia kan manusia, ya biasa berhak memilih, ya mana yang benar menurutnya. Tak seperti itu reaksi sahabat, ini maksudnya, ya tidak seperti orang-orang liberal pada hari ini, yang mana mereka biasa saja melihat kemurtadan orang menghina Nabi SAW, yang menghina nama Allah Subhanahu Wa Taala, biasa-biasa saja, bahkan dia masih Muslim kok, ya kenapa? Karena dia kan mengucapkan dua kalimat syahadat, ya. Walaupun dia barakallahu fikum, ya lebih membenarkan hukum, ya kufar dibandingkan hukum Islam, walaupun, ya. Nah, yang penting selama mengucap kalimat la ilaha illallah, ya Muslim. Nah, ini maksudnya. Jadi para sahabat, ya melihat perbuatan-perbuatan seperti ini, reaksinya justru jauh berbeda. Ya, betul-betul memperlihatkan al-wala' wal-bara', sikap loyalitas terhadap orang yang masih setia kepada Islam sehingga menjaga darah dan kehormatan kaum muslimin dan sikap berlepas diri ya terhadap orang-orang murtadin, orang-orang yang keluar daripada agama Islam, berlepas diri daripada keislaman sehingga mereka wajib diperangi. Ya, barakallahu fikum. Nah, di masa di bawah kepemimpinan khalifah tentunya. Di bawah kepemimpinan rais, pemimpin, ya, barakallahu fikum. Nah, ya, jadi itu ya yang ingin disampaikan oleh Imam Al-Qayyim. Jadi jangan santai-santai dengan kemurtadan. Jangan sampai santai-santai dengan sebab-sebab kemurtadan. Kita harus tahu, harus waspadai. Ya, jangan sampai kita ataupun anak-anak kita ataupun keturunan kita rupanya beramal dengan sebab-sebab yang bisa dia keluar daripada Islam. Harus waspada. Ya, barakallahu fikum. Ini ya maksud yang akan ingin disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Nah. Kemudian beliau melanjutkan, "Sama dhannuka biman lam yuqir ya min al-Islam bi kalimatin wahidatin ya illa an yaqul la ilaha illallah bi lisanihi ma'a tasrihihi bitakdzibi ma'naha." Ya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, Kira-kira apa anggapanmu? Apa dugaanmu? Apa prasangkamu? Ya, dengan orang-orang yang tidak menetapkan ya satu kalimat, satupun kalimat, maksudnya apa pendapatmu? Apa dugaanmu? Apa prasangka? Menurutmu? Menurutmu gimana sih? Ya, kalau orang-orang itu orang-orang yang sama sekali tidak melakukan syariat dalam Islam, tidak menegakkan satupun syariat dalam Islam. Ya, nah, kecuali apa? Kecuali an yaqul la ilaha illallah, kecuali yang dia, kecuali hanya ucapan la ilaha illallah. Nah, ini sekarang ingin dilempar kepada kita. Ya, setelah disebutkan bagaimana sikap para sahabat keras terhadap orang-orang yang apa? Yang walaupun mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia tidak beramal dengan syariat agama Allah, ataupun dia menyalahi satu prinsip dalam Islam, melakukan barakallahu fikum, ya, satu sebab kemurtadan, ya, terjatuh kepada kemurtadan dan keras sikap para sahabat, maka Syekh Muhammad bin Abdul mengajak kita berpikir. Lalu apa sih pandanganmu? Apa sih menurutmu? Ya, gimana sangkaanmu? Gimana dugaanmu? Ya, barakallahu fikum. Kalau ada orang yang sama sekali tidak melakukan amalan dalam Islam kecuali dengan ucapan, kecuali dia mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya, ma'a tasrihi bitakdzibi ma'naha, kecuali dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lisannya sementara dia terang-terangan mendustakan maknanya. Jadi dia hanya mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak mewujudkan konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Bagaimana menurutmu? Ya. Bagaimana dugaanmu? Bagaimana prasangkamu terhadap orang yang seperti ini? Wa tasrihi bil bara'ati ya min din Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga apa? Juga dia terang-terangan berlepas diri dari agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Naam. Wa min kitabillah ta'ala, dan dari apa? Dari kitabullah, dari Al-Qur'an Al-Karim. Bagaimana menurutmu? Apa pandanganmu? Ya, apa sikapmu terhadap orang seperti ini? Ya, apa dugaanmu terhadap orang seperti ini? Ya, Syekh ingin mengajak kita, ya, ingin membandingkan sikap kita hari ini dengan sikap para sahabat zaman dulu. Ya, barakallahu fikum. Maka, ya. Kemudian Syekh melanjutkan lagi, wa yaqulun, ya, dan mereka mengatakan, ya, orang-orang yang meremehkan Islam. Orang-orang yang ya berfatwa untuk apa? Seperti orang liberal tadi. Ya. Nah, apa kata mereka? Wa yaqulun hadza dinul hadari wa dinuna dinul abaina. Ya. Kata mereka apa? Ini agama yang baru muncul. Maksudnya apa? Agama Islam ini agama yang baru muncul. Ya. Nah, ya, barakallahu fikum. Ya. Wa dinuna dinu abaina, dan agama kita adalah agama nenek moyang kita. Itu yang harus kita hormati. Agama turun temurun nenek moyang. Agama Nabi Muhammad, ya, ini baru aja muncul, baru dibentuk, baru jadi. Lalu kita mau melupakan agama-agama nenek moyang kita yang sudah turun temurun dari zaman dulu? Itu justru agama kita. Ini orang seperti apa? Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi dia berstatement seperti ini. Ya. Thumma yuftuna haula'il maratul juhad. Kemudian, ya, na'am, ya, orang-orang ataupun mereka para pembangkang lagi bodoh. Yaitu ulama-ulama yang pembangkang lagi bodoh, ulama yang syayatin yang pernah disebutkan sebelumnya oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Mereka berfatwa yuftun. Ya, barakallahu fikum. Ya, apa fatwa mereka? Anna haula'i muslimun. Bahwasanya mereka ini orang-orang yang mengucapkan kalimat tadi, bahwasanya apa? Itu agama Nabi Muhammad, agama baru muncul, baru aja hadir. Ya, agama kita justru agama nenek moyang kita turun temurun, itu yang harus kita jaga. Ya. Sikap seperti ini, ucapan seperti ini apa kata? Kata ulama-ulama Syafi'iyah tadi, dia mengatakan mereka orang Islam. Anna haula'i muslimun walau sarahu bidzalika kullih, walaupun mereka sarahah, mereka bersuruh serang, mereka terang-terangan dengan perbuatan dan kalimat seperti itu seluruhnya, ya, mereka tetap Islam. Ya, idza qalu, apabila mereka masih mengucapkan la ilaha illallah, Ya, apabila selama mereka masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apapun perbuatan mereka, apapun ucapan mereka, apapun keyakinan mereka tidak memberikan pengaruh terhadap keimanan seorang hamba tersebut. Subhanallah. Maka kata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, subhanaka hadza buhtanun adzim. Ya, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kedustaan yang sangat besar. Ya. Fatwa yang dusta yang menyeret umat kepada kebinasaan, menyeret umat kepada apa? Kepada sikap ya bermudah-mudahan ya untuk melepaskan prinsip al-wala' wal-bara' yang sudah dianut dan sudah dipegang oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Jadi ini ya, sikap Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab mengajak kita untuk berpikir bagaimana kalau ada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Ya, barakallahu fikum. Nah, maksudnya apa? Kita jangan ragu perbuatannya itu adalah perbuatan yang bisa memutarkan dia, keluarnya dia daripada agama Islam. Tentu sekali lagi, untuk ta'yin ponis, dekati dulu orangnya. Nasihati dia. Ya. Sebagaimana Syekh Muhammad bin Wahhab menasihati ini, risalah-risalah ini bagian daripada nasihat kepada kaum muslimin. Ya, di zaman beliau. Rahimahullah ta'ala. Ya, bukan lihat ponis. Ponis perbuatannya boleh. Itu perbuatan kesyirikan. Enggak boleh. Ya. Berarti orangnya kafir. Syekh, tunggu dulu. Kita datangi dia, nasihati dia, sampaikan apa maksud kamu berbuat seperti ini. Ya, barakallahu fikum. Perbuatannya jelas ini perbuatan kesyirikan. Jangan ragu. Ya, barakallahu fikum. Orangnya datangi dulu, nasihati, tanya dia, interogasi dia, apa sebab melakukan ini dan itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya sebagaimana Syekh membuat risalah, risalah ini bagian daripada nasihat kepada kaum muslimin agar sadar bahwasanya bagaimana perbuatan-perbuatan kesyirikan, mana itu tauhid, mana itu kesyirikan, barakallahu fikum. Nah, baik, kemudian ya, dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Ya. Qala hafizahullah taala alladzina yaqulun, orang-orang yang mengatakan innal islam dinul hadari, sesungguhnya Islam itu adalah agama yang baru muncul. Amma nahnu ya fa'ala din, amma nahnu fa'ala dini abaina ma nahnu ala dinil hadari. Ya, orang-orang yang mengatakan bahwasannya agama Islam adalah agama yang muncul, adapun kami ya ikut ya kepada agama ya nenek moyang kami saja. Ya, ma nahnu ala dinil hadari. Kita tidak ikut dengan agama belakangan itu. Kita tidak ikut dengan agama yang baru muncul itu. Cukup bagi kami ya keyakinan kami di atas agama nenek moyang kami. Kami enggak mau ikut dengan agama ya yang baru muncul tadi. Ya, kalimat seperti ini. Ya. Naam. Kemudian wa yaqulu ulama'ud dhalal, dan para ulama kesesatan mengatakan, berfatwa, haula'i muslimun, mereka yang mengucap ucapan tadi mereka seorang muslim. Kenapa? Li'annahum yaqulun la ilaha illallah, karena mereka mengucapkan la ilaha illallah, wa hum yatabarra'una min dinil Muhammadin wa yaquluna hadza dinul hadari. Ya, padahal mereka apa? Mereka berlepas diri dari agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengucapkan bahwasanya agama ini, agama Nabi Muhammad yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang baru muncul. Ya, subhanallah. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini kata dijelaskan ya secara ringkas oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Kemudian kita kembali kepada ucapan sang penulis kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Wa ma ahsana ma qalahu ya wahidun min al-bawadi wa lamma qadima alayna wa sami'a shay'an min al-islam. Ya, dan apa yang wa ma ahsana ma qalahu, dan alangkah bagusnya, wa ma ahsan, dan alangkah bagusnya ma qalahu wahidun min al-bawadi. Ya, dan alangkah bagusnya apa yang diucapkan oleh seorang dari kalangan orang Badui. Lamma qadima alaina wa sami'a syai'an min al-islam. Yang tatkala itu orang ini, orang dari kalangan Badui ini datang kepada kami, itu apa? Menghadiri majlisnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. ya. Wasami'a syai'an minal Islam, dan dia belajar sesuatu tentang Islam. Jadi ini ada di antara dari sekian orang-orang Badui yang sudah disebutkan oleh Syekh, ya, apa perbuatan mereka? Mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi mereka tidak beramal dengan amalan Islam, bahkan mereka mengakui agama nenek moyang mereka lebih bagus daripada agama Islam, ya. Barakallahu fikum. Naam. Maka ada seorang yang datang kepada Syekh belajar bahasa Islam. Maka apa yang diucapkan setelah dia mengetahui tentang Islam? Qala, maka orang Badui ini mengatakan, "Ashhadu annana kuffarun." Ya, yakni huwa jami'ul bawadi. Setelah dia belajar Islam dari Syekh Muhammad bin Luhab, maka dia berkata, "Aku bersaksi, ya, sesungguhnya kami ini, maksudnya dulu, kafir. Kami ini orang-orang kafir dulu. Walaupun kami mengucapkan kalimat syahadat Allah." Yaitu siapa? Yaitu dia sendiri yang hadir kepada majlisnya Syekh dan seluruh orang-orang Badui. Dulu kami itu kufar rupanya. Kami bukan Islam. Walaupun lisan kami mengucapkan kalimat syahadat Allah, tapi perbuatan kami membatalkan keislaman kami. Ya. Ini setelah dia mendapatkan ilmu, ya, setelah belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Pentingnya menuntut ilmu, barakallahu fikum, akan membuka wawasan kita, akan merejam taklid kita, ya, fanatik kita terhadap agama nenek moyang kita. Ya, memfilter rasa taklid itu, ya, terhadap agama nenek moyang kita. Ya, ini sudah dibuktikan oleh salah satu orang murid Syekh. Ya, dari kalangan orang Badui yang keadaannya sebagaimana telah disebutkan. Maka dia mengakui, "Ashhadu annana kuffarun." Aku bersaksi bahwasanya kami itu orang-orang kafir. Maksudnya dulu. Maksudnya dia dulu. Dan orang-orang yang masih sekarang seperti itu kafir. Berarti mereka itu. Keadaan mereka. Ya, barakallahu fikum. Kemudian dia melanjutkan lagi. "Wa ashhadu annal mutawwi'a alladhi yusammina ahlal Islam annahu kafirun." Dan aku bersaksi pula, ya, bahwasanya al-mutawwi' ini orang alim. Ya, jadi al-mutawwi' ini kalau di Arab itu ciri-cirinya orang yang berjenggot. Ya, orang berjenggot disebut sebagai orang hadza mutawwi', ini orang alim. Orang berjenggot yang belajar maksudnya. Yang apa, misalnya seorang imam, ya, seorang yang belajar agama gitu. Bilangnya mutawwi'. Ya, nah. Jadi kita bahasakan ini seorang yang alim, ya. Aku bersaksi bahwasanya al-mutawwi' alladziina yusammina ahli Islam, jadi orang-orang alim yang menyebut kami dulu itu sebagai orang Islam, sebagai kaum muslimin, annahu kafir, dia juga kafir. Dia juga orang yang keluar daripada Islam karena berfatwa, ya, berfatwa di atas kejahilan, berfatwa di atas apa? Di atas perselisihan, pertentangan terhadap prinsip-prinsip dalam Islam. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka kata Syekh Shalih Fauzan menjelaskan ucapan daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala ini, ya. Siapa orang Badui ini? Kata beliau, "Hadza a'rabiyyun jaa li darsi Syekh." Ini adalah salah satu daripada orang A'rabi, orang Badui yang datang untuk belajar kepada Syekh. Itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. "Walamma 'arafa al-Islam ma'rifatan sahihatan." Dan tatkala orang Badui ini, ya, mengenal Islam dengan pengenalan yang benar, syahida 'ala nafsi, ya, qabla an ya'rifa al-Islam wa 'ala jama'atihi annahum kuffar. Ya, setelah dia belajar Islam, dia memahami Islam, mengenal Islam dengan benar, ya, syahida 'ala nafsi, dia bersaksi atas dirinya sendiri, ya, yaitu sebelum dia mengenal Islam, tentang kondisinya sebelum mengenal Islam dan kondisi, ya, jamaahnya, yaitu teman-temannya, orang-orang Badui yang lainnya, bahwasanya mereka di atas kekafiran, bahwasanya mereka dulu orang-orang kufar, tidak ada bedanya mereka dengan orang-orang kafir. Ya, barakallahu fikum. Ya, wa syahida annal mutawwi, dan tidak hanya itu, dia juga bersaksi bahwasanya, ya, orang-orang alim al-mutawwi', yakni al-alim alladhi yaqul, yaitu orang alim yang dia mengatakan, "Innakum muslimun." Ya, bahwasanya mereka adalah orang muslim. Walaupun mereka tidak melakukan syariat agama Islam, selama dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka orang muslim. Ah, orang mutawwi' ini, ya, dia bersaksi juga annahu kafir, dia juga kafir, tidak ada bedanya dengan orang kafir. Ya, barakallahu fikum. Li'annahu hakama li haula'il kuffar bil Islam wa ma akthara asbahahu. Kenapa? Karena orang alim tersebut menghukumi mereka yang kafir dengan keislaman, wa ma akthara asbahahu, dan alangkah banyaknya orang-orang yang semisal mereka, semisal dia, itu orang alim tadi. Dan hari ini juga ada yang seperti itu, barakallahu fiik. Ya, berapa banyak orang-orang yang mudah untuk berfatwa. Karena apa? Karena ya, apa? Syubhat, bermudah-mudahan, nggak boleh kita bermudah-mudahan mengkafir-kafirkan orang lain. Itu statementnya betul, tapi harus dengan amalan, perbuatan, rincian, bukan dengan apa? Bukan dengan statement yang umum. Ya, maksudnya apa? Ya, dia mengucapkan kalimat lain Allah, ucap. Walaupun dia nggak sholat, nggak puasa, iya. Walaupun dia sholat, iya, dia muslim. Tidak seperti itu. Ya. Kita katakan, ini perbuatan orang-orang murtad. Ya. Perbuatan orang murtad. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi tidak menjalankan konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Bahkan dia mengakui agama selain Islam lebih bagus. Ya. Hati-hati, ini perbuatan kesyirikan. Ya. Barakallahu fikum. Perbuatannya, jangan ragu, ini kesyirikan. Orangnya, baru kita teliti dia. Ya. Kenapa dia mengucapkan itu? Karena kejahilankah? Karena ada unsur politika, ya, barakallahu fikum. Ya, contoh mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, pemimpin kita, ya, udah kafir, Ustaz. Kenapa? Karena ketika setiap membuka obrolan, ceramah ataupun dialog ataupun pidato, pasti mengucapkan assalamualaikum, shalom, ya, nama budaya, salam kebajikan, ya, mengucapkan semua ucapan salam dari seluruh agama. Berarti pemimpin kita kafir, Ustaz. Lah. Ya. Nah, ini bisa jadi masuk kepada ya urusan politik, karena konsekuensi politik. Ada paksaan seperti itu. Ya, ada keharusan seperti itu karena dia pemimpin yang memimpin apa? Banyaknya agama di negerinya. Ya. Nah, maka tidak boleh kita menghukumi kafir. Ya, pemimpin kita tidak boleh hanya dengan mengucapkan kalimat tersebut. Ya, barakallahu fiik. Ya. Nah, jelas beliau pemimpin dan jelas keislaman beliau. Beliau salat. Beliau menjaga syiar Islam di negeri ini. Ya. Beliau mendukung pembelaan terhadap agama Islam. Ya, beliau mengecam orang-orang yang menghina Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya ada al-wala wal bara' yang ada pada diri beliau. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dan keluarga beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah beliau di atas Islam wassunnah. Amin. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, jadi hati-hati dalam ta'yin, memfonis individu kafir sebelum kita meneliti terlebih dahulu, barakallahu fikum. Nah, kemudian Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menutup dengan kalimat penutup, tamma walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya. Tamma, telah selesai pembahasan ini, maksudnya telah sempurna, telah selesai pembahasan ini. Ya, walhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam raya ini. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan keselamatan, selawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya, barakallahu fikum. Dan ditutup pula oleh Syekh Muhammad bin Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dengan ucapan beliau, ghafarallahu lahu wa jazahullahu 'anil Islam wal muslimin khairal jazaa' laqad bayyana wa waddaha rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau, ya, Syekh Muhammad bin Wahhab, wa jazahullahu 'anil Islam wal muslimin khairal jazaa', dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas beliau, ya, dengan kebaikan yang terbaik atas perbuatan beliau terhadap Islam dan kaum muslimin. Wa laqad bayyana wa waddaha rahimahullah, dan sungguh beliau telah menjelaskan, ya, na'am dan memberikan penjelasan yang jelas. Ya, dan sungguh beliau rahimahullah telah memberikan penjelasan yang begitu jelas kepada kita berkaitan tentang ya, 6 pelajaran, 6 peristiwa yang mengandung faedah tauhid di dalam kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah, dengan ini berakhir sudah pembahasan kitab Sittatu Mawadhi' min as-Sirah, dan insyaallah taala ya kita akan lanjutkan pembahasan karena di akhir ini ditutup tentang masalah kemurtadan, ya kesyirikan. Mungkin insyaallah kita lanjutkan dengan membaca kitab Nawaqidul Islam. Insyaallah ya kita lanjutkan dengan pembahasan kitab Nawaqidul Islam atau pembatal-pembatal keislaman. Jadi ada beberapa pembatal-pembatal keislaman yang harus kita ketahui, ya kita pelajari. Ya, semoga ya bermanfaat untuk kita dan keluarga kita dan pada kaum muslimin seluruhnya. Ya, dan semoga apa pembahasan yang setelah kita lalui, ya dari peristiwa yang pertama sampai peristiwa yang terakhir ini, kita bisa kembali mengambil faedah dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dengan nasihat, dengan dakwah kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, barakallahu fikum, mewaspadai tentang kesyirikan dan semangat untuk belajar tauhid. Ya, barakallahu fikum. Naam, wallahu taala alam bisawab. Ya, barakallahu fikum. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.